Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين أعزكم الله كمسلمين ودملاكنا الله سبحانه وتعالى kita lanjutkan dari تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله. Tepatnya pada tafsir surah Al-Mursalat. وقوله تعالى dan firman الله تعالى فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا. Maka demi malaikat-malaikat yang mereka membawa furqan, pemisah antara yang hak dan yang batil. فالملقيات ذكرا. Dan kemudian demi malaikat-malaikat yang mereka menyampaikan zikra, wahyu. Udhran atau nudra, sebagai pencabut udhur bagi segenap jin dan manusia. Atau nudra, atau sebagai bentuk peringatan. Ya'ni al-malaikah, yaitu malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Masruq, Mujahid, Qatadah, Rabi' Ibnu Anas, As-Sudi, dan Thawri. Wala khilafah huna, dan tidak ada perbedaan pendapat di sini. Fa innaha tanzilu bi amrillahi 'alal rusul tufarriqu bainal haqqi wal batil. Dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai fal fariqati farqa, bahwasanya malaikat tersebut yang Allah utus untuk membawa furqan, pembeda antara hak dan yang batil, bahwasanya Allah turunkan perintah Allah atas Rasulnya, kemudian dengan itulah Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara hak dan yang batil, wal hadi wal ghayy, dan di antara petunjuk dan kesesatan, wal halali wal haram, dan pembeda antara yang halal dan yang haram. Wa talqi ila ar-rusul wahyan fihi i'dharun ilal khalqi wa inzharun lahum iqaballahi in khalafu amrahu. Dan malaikat tersebutlah yang menyampaikan kepada para rasul wahyu dari Allah, yang di dalam wahyu tersebut terdapat i'dhar, pencabut uzur, penghilang alasan-alasan yang disampaikan oleh manusia. Dan sebagai bentuk inzar, peringatan bagi mereka terhadap iqab Allah, ancaman hukuman Allah, siksa Allah, in khalafu amrahu, ketika mereka menyelisih perintah-perintah Allah. Wa qawluhu ta'ala innama tu'aduna lawaqi', hanyalah sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan atas mereka semua, lawaqi', pasti akan terjadi. Hadha huwal muqsam alaih fi hadzal aqsam. Ini adalah tujuan Allah bersumpah. Ya, wal mursalati urfa sampai udhran au nudhra, semua itu adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala atas nama para malaikat-malaikat yang Allah tugaskan. Dan tujuan sumpah tersebut adalah untuk memberitahu innama tu'aduna lawaqi', sesungguhnya yang diancamkan kepada mereka, yang dijanjikan kepada mereka pasti akan terjadi. Ai ma wa'adtum bihi min qiyamis sa'ah, apa yang dijanjikan kepada kalian akan terjadinya hari kiamat, wan nafkhis sur, dan ditiupkannya sangkakala, wa ba'tsil ajzadi wa jam'il awwalina wal akhirin fi sa'idin wahid, dan dibangkitkannya jasad-jasad dan seluruh jin dan manusia dari awal sampai akhirnya, fi su'idin wahid, dalam satu hamparan bumi. Wa mujazat kulli amilin bi'amalihi, dan dibalasnya setiap orang yang beramal, dibalas atas amalan-amalannya, in khairan fa khairun, jika kebaikan yang dia amalkan maka kebaikan balasannya. Wa in syarran fa syarrun, kalau kejelekan yang dia amalkan maka jeleklah balasannya. Inna hadza kulluhu lawaqi', sesungguhnya semua ini pasti terjadi. Ai laka'in la mahalah, pasti terjadi dan tidak ada tempat untuk bisa menghindarinya. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, semakin menjelaskan lagi, fa idzan nujumu tumisat, maka ketika bintang-bintang tersebut dihapuskan cahayanya, ai dhahaba dhu'uha, yaitu telah hilang cahayanya, kaqoulihi ta'ala wa idzan nujumu kadzarat, dan ketika bintang-bintang itu berjatuhan, wa kaqoulihi, dan seperti firman Allah ta'ala wa idzal kawakibu tasarat, dan ketika bintang-bintang itu berserakan, maka berjatuhan, berserakan dan hilang cahayanya. Fa idza as-sama'u furijat, dan ketika langit tersebut furijat, terbelah, ay infatarat, berguguran, wang syaqqat, terbelah, wa tadallat arja'uha, dan bangunannya mulai rapuh, mulai tumbang satu demi satu, wa wahad atrafuha, dan ujungnya pun mulai melemah, ya sudah mau hancur, berguguran satu demi satu, ya terbelah sampai akhirnya hancurlah langit tersebut. Wa idzal jibalu nusifat, dan ketika gunung-gunung dihancurkan, ay dhahaba biha fala yabqa laha ainun wala atharun, yaitu dimusnahkan, dihancurkan sehingga tidak tersisa ya apapun dari benda-benda gunung tersebut, wala athar, dan tidak ada bekasnya sama sekali, hancur lebur. Faqaulihi ta'ala wa yas'alunaka 'anil jibal, mereka bertanya kepadamu mengenai gunung pada hari kiamat, fakul yang sifuha rabbi nasfa, akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diratakan oleh Allah sehancur-hancurnya. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, wa yawma nusayyirul jibala wa tara al-ardha barizatan, hari di mana kami ya kelilingkan gunung, diputar gunung tersebut, ditiup ke sana kemari bagaikan kapas sampai hancur. Wa taral arda barizatan, dan engkau lihat bumi ketika itu rata. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada, dan kami pun bangkitkan seluruh manusia ya, dan tidak akan kami sisakan di antara mereka seorang pun, semuanya akan dibangkitkan pada hari kiamat. Wa qawluhu ta'ala wa idzar rusulu uqitat, dan ketika rasul-rasul tersebut uqidat, ditafsirkan oleh Al-Aufi dari Ibn Abbas, jumi'at, dan ketika Rasul-Rasul dikumpulkan untuk bersaksi. Wa qala Ibn Zaid, berkata Ibn Zaid, wa hadihi qaqawlihi ta'ala, ini seperti firman Allah Ta'ala, yawma yajma'ullahu ar-rusul, hari di mana Allah kumpulkan seluruh utusan-utusan Allah sebagai saksi. Wa qala Mujahid, uqitat ujjilat, bahwasanya ketika rasul-rasul tersebut sudah ditentukan waktu-waktunya. Wa qala Thawri an Mansur an Ibrahim, uqitat u'idat, ketika rasul-rasul tersebut dipersiapkan. Ka'annahu yaj'aluha qaqawlih, ini seperti dijadikan firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zumar, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha, dan teranglah bumi dengan cahaya Rabbnya, cahaya Allah. Wa wudhi'al kitab, dan diletakkanlah kitab, ya, diletakkanlah kitab, didatangkanlah, diberikannya kitab-kitab catatan amalan kita. Waji'a bin nabiyyin, dan didatangkanlah para nabi. Wasyuhada, dan para orang-orang yang mati syahid. Wa qudhiya bainahum bil haqqi, dan diputuskan di antara mereka dengan hak, dengan benar. Wa hum la yudlamun, dalam keadaan mereka tidak dizalimi. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, li ayyi yaumin ujjilat, sampai kapan waktunya mereka ditunda, ya, sampai kapan mereka ditangguhkan. Li yaumil fasl, yaitu sampai hari keputusan. Wa ma adraka ma yaumul fasl, tahukah engkau apa itu hari keputusan. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, maka sungguh celaka pada hari itu orang-orang yang mendustakan. Yaqulu ta'ala, li ayyi yawmin ujjilatir rusul wa urjiya amruha, Allah berfirman, sampai kapan rasul-rasul tersebut ditangguhkan kedatangannya dan diharapkan perkaranya. Hatta taqumas sa'ah, yaitu sampai nanti hari kiamat rasul akan dibangkitkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah juga berfirman, fala tahsabanna Allaha mukhlifa wa'dihi rusulah, janganlah seseorang itu, janganlah engkau sekali-kali mengira bahwasanya Allah akan menyelisih janjinya yang pernah dijanjikan kepada rasul. Innallaha azizun dzuntiqam, sesungguhnya Allah Maha perkasa dan Maha mampu untuk membalas seluruh kejelekan, kemaksiatan daripada hambanya. Yauma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawat, yaitu pada hari bumi diganti bukan seperti bumi kita, dan langit diganti bukan seperti langit kita. وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ketika itu adalah yang Maha Esa dan Maha Berkuasa. وَهُوَ يَوْمُ الْفَصْلِ, yaitu hari keputusan, diputuskan semua perkara. كَمَا قَالَ تَعَالَى لِيَوْمِ الْفَصْلِ, itu adalah hari keputusan. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mu'azziman li sya'nih, untuk mengingatkan begitu besarnya, begitu dahsyatnya perkara ini. Wa ma adraka ma yaumul fasl, tahukah kamu apa itu hari keputusan. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, maka celakalah orang-orang yang dulu mendustakan hari keputusan ini. Celakalah orang-orang yang dulu mendustakan hari kiamat, yang tidak percaya hari kiamat, yang ragu hari kiamat. Maka mereka lah orang yang paling wail, orang yang paling celaka, orang yang paling binasa, orang yang paling merugi. Ai wailun lahum min adzabillahi ghadha, yaitu celakalah bagi mereka akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari tersebut. Wa qad qadimna fil hadis anna wail wadin fi jahannam, telah lewat pembahasan dalam hadis bahwasanya wail adalah sebuah lembah dalam neraka jahannam. Wala yasih, tetapi hadisnya tidak sahih. Hanya saja memang sebagian ulama salaf berpendapat dengan itu, bahwasanya wail bisa bermakna, sesuai dengan tuntutan bahasanya, wail bermakna halak wa khasar, yaitu binasa, celaka dan merugi. Atau wail adalah wadin finari jahannam, yaitu sebuah lembah yang sangat dalam di dalam neraka jahannam. Bisa kedua-duanya, ikhwan fillah azakumullah. Kalimat wail sudah kita pernah bahas pada firman Allah Ta'ala, fawailul lil musallin. Ya. Dan ayat-ayat yang sejurusnya. Kalimat-kalimat yang wail ini kalau secara bahasa adalah halak wa khasar, binasa dan juga merugi. Kemudian firman Allah Ta'ala pada ayat berikutnya, alam nuhlikil awwalin, bukankah kami telah binasakan orang-orang terdahulu, thumma nutbi'uhumul akhirin, kemudian kami ikutkan yang berikutnya, azab demi azab, siksa demi siksa, umat demi umat, sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan kepada kalian. Bahkan orang-orang musyrikin Arab menyaksikan, ya kaum Ad, kaum Tsamud, bangunan-bangunan mereka itu masih tersisa. Ya, masih tersisa. Azabnya masih terlihat. Mereka bisa menyaksikan. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Demikianlah kami lakukan terhadap para pendosa. Orang-orang kafir musyrik. Wailu yawma idzil lil mutakadzibin. Maka celakalah pada hari itu orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Yang mendustakan hari kebangkitan. Yang mendustakan hari keputusan. Alam nakhluqukum min ma'in mahin, bukankah kami telah ciptakan kalian dari air yang hina, faja'alnahu fi qararin makin, kemudian kami jadikan dia di dalam tempat yang sangat kokoh, yaitu rahim, ila qadarin ma'lum, sampai waktu tertentu yang Allah tentukan. Faqadarna fa ni'mal qadirun, kami takdirkan di dalamnya sebaik-baiknya takdir. Ya, Allah beri kehidupan di dalam alam rahim yang begitu sempit, bisa hidup di dalamnya, kemudian Allah tiupkan ruh dan Allah takdirkan takdir-takdir bikatbi ajalihi rizkihi wa amalihi syaqiyun aw sa'id. Ya, Allah tentukan ketika itu kapan ajalnya, apa rizkinya dan apa nasibnya, apakah dia termasuk celaka ataupun beruntung. Ya. Ikhwan fi din azakumullah, termasuk ketika di dalam rahim itu pula dalam riwayat lain ditakdirkan akhlaknya. Akhlaknya sudah ditakdirkan di dalam rahim ibunya. Allah tentukan ketika itu. Sehingga ikhwan fi din azakumullah, kemudian Allah lanjutkan, wailu yawma idzil lil mukadzibin. Sungguh celaka dan binasa orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Alam naj'alil arda kifata, bukankah kami jadikan bumi itu sebagai tempat berkumpul, ahya'a wa amwata, berkumpulnya orang yang hidup dan yang mati. Ya, sehingga yang hidup itu bisa mengambil pelajaran atas orang-orang yang mati. Di mana orang yang mati sebelumnya juga hidup seperti kita. Wa ja'alna fiha rawasiya syamikhat wa asghainakum ma'an furata. Kemudian kami jadikan di atas bumi tadi gunung-gunung yang menjulang tinggi, kemudian kami alirkan air dari gunung tersebut, kemudian kami beri minum kalian dari air yang sangat segar, dari aliran mata air sungai yang berasal dari mata air gunung. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Maka sungguh celaka ketika itu para pendusta-pendusta hari akhir. Orang-orang yang ragu terhadap hari akhir. Yaqulu ta'ala, alam nuhlikil awwalin, ya'ni minal mukadzibina lirrusul al-mukhalifina lima ja'uhum bih. Yaitu orang-orang yang mendustakan para rasul. Yang menyelisihi apa-apa yang dibawa oleh rasul. Thumma nutbi'uhumul akhirin. Kemudian kami ikutkan kepada mereka yang lainnya. Ay mimman ashbahahum lidha'u. Yaitu orang-orang yang serupa dengan mereka mendapatkan azab yang serupa. Ya. Padahal telah banyak dari zamannya Nabi Nuh. Kemudian zaman-zaman berikutnya. Begitu banyak azab. Bahkan pada zamannya Nabi Nuh. Dua azab besar ditimpakan. Ya. Yaitu pada zaman Ya, Nabi Nuh, setelah Nabi Nuh, wa nabiyina azakumullah, ditimpakan azab yang sangat besar, banjir yang membanjiri seluruh penjuru dunia, sehingga tidak ada yang selamat, sampai hewan pun tidak ada yang selamat, kecuali yang ikut ke dalam bahteranya Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian setelah itu berbagai macam kaum yang ditimpa azab oleh Allah, yang mereka lebih kuat dari kita. Ya, sehebat-hebatnya kita enggak bisa mengukir gunung menjadikan sebagai rumah dan istana, mereka mampu. Ya, kita masih bingung, ya, sebagian manusia di barat masih bingung ketika melihat bangunannya Fir'aun. Bagaimana itu membuat batunya, motongnya bagaimana? Padahal di Al-Quran sudah dijelaskan bahwasanya itu adalah tanah liat yang dibakar, yaitu batu bata yang dibakar. Begitu besar batu-batunya, bagaimana mengangkatnya? Ini membuktikan bahwasanya begitu kuat orang-orang terdahulu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Demikianlah kami lakukan terhadap orang-orang mujrim. Wailu yauma idil lil mukadzibin. Celakalah ketika itu orang-orang yang mendustakan. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, mumtinan 'ala khalqih muhtajan 'ala al-i'adah bil bada'ah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk menguji para makhluknya, berhujjah dengan untuk membuktikan hari kebangkitan. Allah berhujjah dengan permulaan kehidupan, ya, untuk membuktikan. Kalau ada orang yang tanya, apa buktinya kita akan dibangkitkan, ingatkan saja tentang asal usul penciptaan dia. Kamu sebelumnya apa sih? Ya. Alam nakhluqukum min ma'in mahin, bukankah kami ciptakan kalian dari air yang hina? Air yang hina. Air dha'if, haqir binisbah ila qudratil bari, yaitu air yang sangat lemah, sangat hina. Ya. Dibandingkan dengan maha mampunya Allah Subhanahu wa taala. Kama taqaddam fi surah Yasin, sebagaimana telah lalu dalam surah Yasin, fi hadis Bishr ibn Jihash ibn Adam, anni ta'jizuni wa qad khalaqtuka min mithli hadhihi, apakah menurutmu, ya, wahai bani Adam, dalam hadis qudsi ini, apakah menurutmu aku tidak mampu untuk menciptakanmu semisal keadaanmu yang sekarang ini? Apakah tidak mampu? Bahkan Allah akan ciptakan dengan bentuk tubuh yang lebih sempurna. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika kita diciptakan awal di dunia ini dari setetes air mani yang hina, Allah dibangkitkan jasad kita itu, dibangkitkan dengan ajbud dhanab, dengan tulang yang tidak hancur, yang akan disiram dengan air, ya, kemudian akan tumbuh seperti tumbuhnya biji sampai menjadi tumbuhan. Ikhwan fillah a'azzakumullah, yang seperti ini justru lebih mudah sisi Allah. Ya. Bukankah Allah ciptakan kalian dari air yang hina? Faja'alnahu fi qararin makin, kemudian kami jadikan dia di dalam tempat yang begitu kokoh. Jama'nahu fir rahim, kami kumpulkan air mani tadi di dalam rahim. Wa huwa qararul ma' min ar-rajul wal mar'ah, yaitu tempat daripada air maninya laki-laki dan perempuan yang bercampur. War rahim mu'addun lidzalik, dan rahim dipersiapkan untuk itu. Ya. Habidun lima awda'a fihi minal ma', dan diciptakan untuk menjaga air mani tersebut yang sudah bercampur, ya, dijaga di dalam rahim tadi. Wa qawluhu illa qadarin ma'lum, ya'ni ila muddatin mu'ayyanah, sampai waktu tertentu di dalam rahim tadi, min sittati ashhur au tis'a ashhur, 6 bulan atau 9 bulan. Yaitu dikatakan 6 bulan dikarenakan bayi akan lahir minimal usia 6 bulan itu bisa lahir, sampai 9 bulan. Ya, 9 bulan adalah usia yang ideal untuk lahir. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala tentang keberadaan bayi, ya, diingatkan bahwasanya hamluhu wa wisaluhu 30 syahra, dihamilnya dan disusuinya itu 30 syahra, 30 bulan. Jika 1 tahun itu 12 bulan, 2 tahun masa menyusui itu berapa? 24 bulan, lebihnya 6 bulan. Berarti dihitung masa kehamilan dan persusuan 30 bulan, dikurangi 24 bulan, sisanya 6 bulan, berarti 6 bulan adalah usia minimal kehamilan. Dan ini nanti berhubungan dengan hukum, berhubungan dengan hukum. Artinya apa? Jika seseorang ya menikah misalkan, kemudian lahir bayi dari istrinya yang kurang daripada 6 bulan, maka ada kemungkinan ya, kemungkinan yang tidak baik di balik itu. Begitu ya, kemungkinan yang tidak baik di balik itu. Jadi minimal 6 bulan. Ya, paling cepat 6 bulan. Ini sebagaimana ditafsirkan para ulama, wallah alam kalau secara kesehatan. Bagaimana, ada yang tahu kesehatan? Berapa, Pak? Minimal 6 bulan ya. Sama ya? 7. Wah, kalau kesehatan malah 7. Ya. Kalau tafsiran ulama malah 6. 6 bulan. 6 bulan sudah bisa lahir. Tsumma qala ta'ala, faqadarna fa ni'mal qadirun. Kemudian kami takdirkan dengan sebaik-baiknya takdir. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Maka celakalah orang yang mendustakan. Dia tahu proses kejadian manusia dari air kemudian menjadi tubuh yang sempurna, kemudian keluar terlahirkan dan hidup sampai sebesar itu, kemudian dia mengingkari. Ya. Maka ingatkanlah tentang hari kebangkitan dengan hari kelahiran. Ingatkanlah. Waalaikumsalam. Tsumma qala ta'ala alam naj'alil arda kifata. Bukankah kami telah jadikan bumi itu kifat, tempat berkumpul, ahya wa amwata, orang yang hidup dan yang mati. Qala Ibnu Abbas kifata kunna, yaitu tempat terjadinya ya, terjadinya orang hidup itu di bumi dan bangkitnya orang mati di bumi. Begitu, itu penafsiran yang pertama. Qala Mujahid, Mujahid mengatakan yakfatil mayyit fala yura minhu syai, ya. Adapun Mujahid kifata yakfatil mayyit, akan menyembunyikan mayit sampai tidak terlihat, sampai hancur di dalam bumi, sampai menjadi ajbud danab, sampai menjadi ya tulang yang sangat kecil dari bagian tubuh kita. Qala Syi'abi, berkata Syi'abi, batnuha li amwatikum wa dhahruha li ahyaikum. Bagian dalam bumi itu bagi orang yang mati, bagian luar bumi atas bumi bagi orang yang hidup. Itu kifatah. Kadzalika qala Mujahid wa Qatadah, demikian ditafsirkan oleh Mujahid dan Qatadah. وَجَعَلَّ فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتِ يَعْنِي الْجِبَالِ أَرْسَى بِهَا الْأَرْضِ لِأَلَّا تَمِيدَ وَتَطَّرِبَهِ. Yaitu gunung-gunung Allah tancapkan yang begitu menjulang tinggi, Allah tancapkan tersebut sebagai pasak supaya bumi tersebut tidak bergeser dan tidak bergoncang. وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا, dan kami beri minum kalian dengan air yang segar. Azban zulalan minas sahab au mimma anba'ahu min uyunil ard, yaitu minuman yang sangat segar tawar yang berasal dari air hujan yang diturunkan atau dari mata air yang Allah keluarkan dari dalam bumi. Subhanallah. Wailu yawma idzil lil mukadzibin, maka sungguh celaka orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Aywailul liman ta'ammala hadihil makhlukat, celakalah bagi orang-orang yang sudah tahu tentang makhluk-makhluk ini, penciptaan manusia, bagaimana Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan gunung, kemudian Allah keluarkan air keluar di gunung, kemudian mengalir dari gunung ke daratan, diminum oleh setiap manusia dan hewan dan termasuk jin. Apakah kemudian bahkan orang-orang kafir tersebut orang yang paling sibuk mempelajari gunung? Bukankah orang-orang kafir tersebut orang yang paling sibuk mempelajari manusia, mempelajari hewan? mempelajari ilmu-ilmu alam, bukankah mereka yang paling sibuk? Kok kenapa mereka yang paling kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Padahal semua itu dala ala azamati khaliqiha, menunjukkan begitu maha agungnya penciptanya. Bukankah orang yang sangat sibuk dengan biologinya, fisikanya, IPA-nya kan mereka. Geografinya ini itu kan mereka. Sibuk luar biasa siang, malam, pagi, sore, dari kecil sampai mati. Pekerjaannya ada yang meneliti hewan, ada yang meneliti gunung, ada yang meneliti ini, itu. Tetapi anehnya dia tahu bagaimana luar biasa makhluk tersebut, tetapi dia tidak ingat siapa yang menciptakannya. Sebenarnya dia sadar. Ya, semakin dalam dia mempelajari ilmu-ilmu dunia tersebut, semakin besar hujjah yang dituntut atas diri dia. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Jangankan dia tahu perinciannya, kita lihat saja sudah bisa menunjukkan bahwasanya Sang Maha Pencipta itu Maha Agung dan Maha Berkuasa dan Maha melakukan segala sesuatu yang Allah inginkan. Tsumma ba'da hadza, kemudian setelah itu dia tahu bagaimana penciptaan manusia, penciptaan bumi, bagaimana luar biasanya bumi, bagaimana gunung luar biasanya gunung, bagaimana mata air luar biasanya air. Tetapi bersamaan dengan itu yastamiru ala takdzibihi wa kufri, tapi justru dia terus-menerus mendustakan dan terus-menerus kufur terhadap Allah, tidak percaya tentang hari akhir. Aneh memang. Katanya mereka orang-orang yang cerdas, profesor dalam bidang ini, profesor dalam bidang itu, tetapi tujuan ya semua ilmu dunia ini Allah adakan, dia lupa dengan itu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala ketika meninggikan Nabi Adam di atas malaikat, apa yang membuat Nabi Adam itu tinggi di atas malaikat, mulia di atas malaikat? Apa? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya, thumma 'aradhahum 'alal malaikah. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Adam nama seluruh makhluk. Yang menafsirkan nama seluruh hewan, nama gunung, ada yang mengatakan nama bintang, ada yang mengatakan nama seluruh makhluk. Allah ajarkan, ini namanya hewan ini namanya bumi jenis ini jenis itu, ini pohon ini, fungsinya begini. Diajarkan kepada Nabi Adam, kemudian ketika ditanyakan kepada malaikat, malaikat gak tahu. Itulah yang membuat Nabi Adam lebih Allah tinggikan di atas malah malaikat. Dalam keadaan dua-duanya sama-sama hamba Allah yang saleh, sama-sama berilmu agama. Kemudian dia menjadi lebih mulia dengan tambahan ilmu dunia, nama-nama seluruh makhluk. Allah ciptakan demikian ilmu-ilmu tersebut. Tetapi kemudian ikhwan fillah azakumullah, Nabi Adam adalah seorang yang sangat saleh, hamba yang sangat taat, ya, sehingga tidak pernah melakukan kesalahan kecuali satu kali saja. Kalau kita berkali-kali. Itu pun Nabi Adam bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin kokoh ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ya, bahwasanya memang alam raya ini Allah ciptakan untuk memuliakan kita, untuk semakin kita mengingat ini adalah makhluk Allah, supaya kita semakin semangat dalam beribadah, semakin yakin adanya hari kebangkitan, hari pembalasan dan hari perhitungan. Demikian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun." Silakan kalian perhatikan. Silakan kalian pergi menuju apa yang dulu kalian dustakan. Mereka dulu mendustakan neraka, silakan kamu pergi ke neraka. Orang-orang yang dulu mendustakan neraka, silakan sekarang kamu pergi ke neraka, masuk ke neraka. Yang taliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Pergi kamu menuju apa yang dulu kamu dustakan. Neraka jahannam. Yang taliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Pergilah kamu menuju naungan yang memiliki tiga cabang. La dhalili wa la yughni minal lahab, yaitu naungan api neraka yang tidak membuat sejuk, yang tidak melindungi dari panas. Biasanya kalau yang namanya zalil, naungan, kan membuat kita sejuk, terlindungi dari panas. Tetapi ya zilnya, naungannya api neraka jahanam justru semakin panas, justru semakin membara. Ya, dinaungi tapi naungan yang sangat panas, semakin panas dan tidak melindungi dari pembakaran terhadap diri. Innaha tarmi bisyararin kal qasr, sesungguhnya api neraka jahanam itu sangat membara dan melontarkan percikan-percikan apinya bagaikan istana besarnya. Jilatan-jilatan apinya, syararnya apa itu? Peletikan atau peletikan ya? Apa namanya? Percikan atau peletikan? Percikan. Ya. Percikan-percikan daripada api tersebut kal khosr. Seperti istana-istana. Ta'annahu jimalatun sufur, atau seperti onta-onta kuning. Ya. Wailu yawma idin lil mukadzibin, sungguh celaka ketika itu orang-orang yang mendustakan. Hada yawmu la yantiqun, hari inilah kalian tidak bisa berbicara. Wala yu'dhanu lahum fayatadirun, dan tidak diizinkan bagi mereka berbicara. Kalau berbicara mereka akan minta uzur, akan beralasan ini, mereka tidak mampu. Wailu yawma idin lil mukadzibin, sungguh celaka ya bagi orang-orang yang mendustakan hari tersebut. Hada yawmul fasl, ini adalah hari keputusan. Jama'nakum wal awwalin, kami kumpulkan kalian dan orang terdahulu. Fa in kana lakum kaidun faqidun, kalau kalian masih punya tipu daya sebagaimana kalian banyak tipu dayanya di dunia, faqidun, datangkanlah tipu daya kalian kepadaku. Ya. Wailu yawma idil lil mukadzibin, maka celakalah orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang kafir adalah orang yang paling banyak kaid, paling banyak tipu dayanya menipu orang-orang Islam, ya, menipu kaum muslimin. Maka pada hari kiamat Allah tantang mereka, fa in kana lakum kaidun fakidun, kalau kalian masih punya tipu daya silakan datangkan tipu dayanya, silakan. Tapi rupanya celakalah orang-orang yang mendustakan ketika itu, ya, itu orang-orang kafir akan mendapatkan azab yang sangat pedih di dalam neraka jahanam. Tafadhal, dikumandangkan azan terlebih dahulu. Yaqulu ta'ala mukhatiban lil kuffar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengajak bicara orang-orang kafir. Al-mukadzibina bil ma'ad wal jaza wal jannati wan nar. Yaitu orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, yang mendustakan hari pembalasan, yang mendustakan jannah dan neraka. Itu orang-orang yang tidak percaya adanya hari kebangkitan, tidak percaya hari pembalasan, tidak percaya adanya surga dan neraka. Annahum yuqalu lahum yaumal qiyamah, yaitu dikatakan bagi mereka pada hari kiamat, intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun, silakan kalian pergi menuju apa yang dulu kalian dustakan dari neraka jahannam. Intaliqu ila dhillin fi thalath syu'ab, dan pergilah kalian menuju naungan api neraka yang memiliki tiga cabang, yakni lahabun nar idza irtafa'a wa sa'ada ma'ahu dukhan, ya, yaitu dahsyatnya pembakaran daripada api neraka jahanam ketika api tersebut naik, ya, dan menghasilkan asap. Nah, asap tersebutlah yang akan menaungi penduduk neraka tadi. Ya. Ketika api, ya, sebagaimana api kita, api semakin tinggi, kemudian ujungnya adalah asap. Nah, asap itulah, ikhwan fillah azakumullah, ya, asap yang akan menaungi dia, naungan yang justru semakin menambah panas dia dan menambah siksa dia. Fa min syiddatihi wa quwwatihi, di antara dahsyatnya dan kuatnya pembakaran neraka jahannam, api neraka jahannam, annalahu thalatha syu'ab, bahwasanya api tersebut memiliki tiga cabang. La dhalili wa la yughni min al-lahab, di mana asapnya juga yang menaungi tidaklah bisa menyejukkan, tidaklah bisa melindungi dari, ya, jilatan api neraka jahannam. Ayadhalla dukhan wal muqabil lillahab, yaitu ketika dukhan, asap yang dihasilkan dari api neraka tersebut berhadapan dengan jilatan api neraka, ya, la dhalil, ya, asap tersebut tidak bisa meredam panasnya. Wa fi nafsihi wala yughni min al-lahab, dan tidak bisa melindungi dari jilatan api neraka, yakni wala yuqimu harul lahab, tidak akan bisa menahan, la yuqihim harul lahab, tidak akan bisa menahan panasnya jilatan api neraka. Innaha tarmi bi syararin kal qasr, sesungguhnya jilatan api neraka tersebut memercikkan syarar, memercikkan percikan-percikan kalqasr, yang percikan tersebut bagaikan istana-istana yang sangat besar. Ayyatatayar, beterbanganlah percikan-percikan tersebut. Min lahbiha, karena panasnya api tersebut, kalqasr, bagaikan istana yang menjulang tinggi. Qala Ibnu Mas'ud, kalhusun, bagaikan benteng. Ya, qasr, ya, umumnya ditafsirkan dengan istana. Qala Ibnu Mas'ud menafsirkan alhusun. Al-husun adalah benteng. Qasr secara lughah ini istana. Ibnu Mas'ud menafsirkan husun yaitu benteng. Dan berkata Mujahid, Ibnu Abbas, Mujahid, Qadadah dan Malik, An Zaid bin Aslam dan yang lainnya, ya'ni usul asy-syajar. Ya, usul syajar, yaitu seperti pangkal pohon dari akar sampai menjulang pohon, begitu tinggi. Ka'annahu jimalatun sufur, dan seolah-olah api tersebut bagaikan percikan-percikan api tersebut bagaikan jimalatun sufur, bagaikan onta-onta kuning yang berbaris-baris. Kal ibil asaud, ya, kalau secara bahasa jimalatun sufur, onta-onta yang kuning, tetapi ditafsirkan di sini adalah saud, onta-onta yang hitam. Karena jika api kita merah, percikannya itu kuning, ya. Sedangkan api neraka jahanam percikannya apinya hitam, maka percikannya hitam. Demikian dikatakan oleh Mujahid, Al-Hasan, Qatadah, Dhahhak, dan dipilih oleh Al-Hafidh Ibn Jarir. Wa 'an Ibn Abbas wa Mujahid wa Sa'id bin Jubair, jimalatun sufur ya'ani hibal as-sufun. Adapun yang ditafsirkan oleh Ibn Abbas, Mujahid, dan Sa'id bin Jubair, ka'annahu jimalatun sufur. Jimalatun sufur adalah hibal as-sufun, tali-tali yang biasa untuk apa namanya? Tali-tali perahu itu untuk apa? Biasanya kalau ke dermaga untuk jangkarnya, tali-tali ya. Perahu. Wa anhu yani Ibn Abbas qat'u nuhas. Adapun Ibn Abbas juga menafsirkan qat'u nuhas bagaikan potongan-potongan tembaga. Syararnya bagaikan potongan-potongan tembaga. Qala al-Bukhari hadatsana Amr ibn Ali qala hadatsana Yahya qala akhbarana Sufyan an Abdurrahman ibn Abis qala sami'tu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Aku mendengar Ibn Abbas menafsirkan innaha tarmi bi syararin kal qasr. Qala beliau mengatakan kunna na'midu ila al khashabah thalatha adru wa fawqa dhalik fa narfa'uhu lil bina fa nusammihi al qasr. Dulu kami biasa menjadikan tiang atau bersandar di rumah itu, yang jadikan tiang rumah kepada kayu yang panjangnya itu 3 dhira', ya, 3 hasta, atau di atasnya, yang biasa kami angkat untuk menjadi bangunan, tiang-tiang bangunan, ya, minimalnya 3 hasta, dan kita namakan itu qasr, ya, kayu-kayu yang tinggi. Ka'annahu jimalatun sufur ay hibalas sufun tajma'u hatta takunu ka'awsatur rijal, ya, yaitu tali-tali perahu yang dikumpulkan sampai seukuran seperti ausatir rijal, yaitu ukuran tingginya orang yang pertengahan. Ya, ukuran tingginya orang pertengahan itu sekitar 170 sekian sentian, ya, 3 hasta lebih atau sampai 4 hasta. Ya, itu adalah ukurannya. Thumma qala ta'ala hadha yawmu la yantiqun. Inilah hari yang di mana mereka tidak akan bisa mampu berbicara, ay la yatakallamun, tidak mampu berbicara. Wa la yu'dhanu lahum fa ya'tadirun, dan mereka tidak pula diizinkan untuk berbicara. Karena kalau berbicara mereka pun akan menyampaikan alasan-alasannya, uzurnya. Ay la yaqdiruna 'alal kalam wa la yu'dhanu lahum fi. Mereka tidak akan mampu berbicara dan tidak akan diizinkan. Liya'tadiru. Karena kalau berbicara mereka akan meminta uzur kepada Allah. Bal qad qamat alaihimil hujjah. Bahkan telah tegak hujjah. Tidak ada alasan lagi. Sehingga enggak butuh alasan. Ya. Wa waqa'al qawl alaihim bima zalamu. Dan telah menjadi nyata. Ya. Ucapan-ucapan Allah, kalam-kalam Allah terhadap apa yang mereka berbuat zalim dengannya. Fahum la yantiqun. Mereka tidak bisa mampu berbicara. Wa awsatil qiyamah halat. Dan keadaan hari kiamat ketika itu berbeda-beda. Ada orang yang begini, begitu. Keadaannya masing-masing berbeda-beda. Wa Rabbu ta'ala yukhbiru an hadihil halah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan keadaan ini. Taratan. Terkadang beliau mengkhabarkan, ya Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan ini, wa an hadhihi al-hal taratan, dan terkadang keadaan yang lainnya, liyadulla ala shiddatil ahwal wazalazil yauma idin, untuk menunjukkan begitu ngerinya kejadian hari kiamat, begitu goncangnya kejadian pada hari kiamat. Wa li hadha yaqulu ba'da kulli faslin, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah mengingatkan dengan peringatan-peringatan, diulangi dengan firman-Nya, wailu yauma idzil mukadzibin, untuk menunjukkan bahwasanya tidak ada hujjah, tidak ada alasan lagi bagi orang-orang kafir, bahwasanya hidup mereka di dunia itu sudah cukup sebagai peringatan mereka untuk beribadah, tapi kemudian mereka tidak beribadah, maka tidak ada alasan lagi. Ya, sehingga ketika seseorang yang mati nafas sampai di kerongkongan, tidak teranggap lagi taubatnya, tidak teranggap lagi alasannya. Semuanya sudah harus bertanggung jawab. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, hada yaumul fasli jama'nakum wal awwalin, fa in kana lakum kaidun fakidun. Inilah hari keputusan, kami kumpulkan kalian dan orang-orang yang terdahulu. Dan kalaulah kalian memiliki, masih punya tipu daya, silakan tampilkan tipu daya kalian. Wahadihi mukhatabah minal khaliq ta'ala li'ibadihi. Ini adalah pembicaraan Allah terhadap para hambanya ketika itu. Hada yaumul fasl, jama'nakum al-awwalin, ya'ni annahu jam'ahum biqadratihi fi su'idin wahid, yasma'uhumul da'i wa yanfaduhumul basar. Yaitu Allah kumpulkan mereka semua dengan maha mampunya Allah di dalam satu dataran bumi. Bumi yang datar. Yasma'uhumul da'i. Setiap orang dengar terhadap seruan mereka. Seruan da'i tersebut. Setiap manusia yang dibangkitkan tadi, ya, mendengar seruan-seruan. Wa yanfaduhumul basar. Dan setiap manusia ketika itu melihat dengan mata-mata kepala mereka sendiri. Ya. Fa in kana lahum kaidun fakidun, dan kalaulah kalian memiliki tipu daya, silakan tampilkan tipu daya kalian lagi. Ini tahdid syadid wa wa'idun akid. Ya, ancaman yang sangat dahsyat dan ancaman yang sangat ditekankan. Ai inna qudrata in qadartum ala an tatakhallasu min qabtati wa tanju min hukmi faf'alu fa innakum la taqdiruna ala dhalik. Yaitu kalau kalian mampu, ditantang oleh Allah, untuk bisa melepaskan diri dari genggamanku, dan kalau kalian masih bisa selamat dari hukumku, silakan kalau kalian bisa, tetapi sesungguhnya kalian tidak akan mampu. Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman, ya ma'asyaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Wahai sekalian jin dan manusia, kalau kalian mampu, ya, untuk menaiki penjuru-penjuru yang tertinggi dari langit-langit dan bumi, silakan naikinya. La tanfudhuna illa bisultan. Kalian tidak akan mampu kecuali dengan kemampuan, dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, ya, kalimat ini, ya, menunjukkan bahwasanya manusia enggak mampu. Ya. Dan kalaulah mampu, itu harus dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Muhammad diisra'kan, dimi'rajkan. Ya. Wa qala ta'ala wa la tadurrunahu syai'a. Dan ayat-ayat yang sejenisnya. Dan tidak akan ada yang bisa memudaratkannya secuil pun. Wa fil hadis, dalam hadis, ya ibadi, innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni wa lan tablughu dhurri fatadhurruni. Wahai sekalian hambaku, kalian tidak akan mampu untuk bisa memberikan manfaat kepadaku. Kalian tidak akan bisa mampu untuk memudaratkanku. Tidak akan mampu. Ya. Sehingga ketika Allah putuskan, pada hari keputusan, pada hari kiamat, tidak ada yang bisa berbicara, memprotes, tidak ada yang bisa mencegah, tidak ada. Sehingga manusia kalau di pengadilan dunia saja, kalau seorang bersalah diadili, hakim membawa bukti yang sangat lengkap. Saksi banyak, bukti lengkap. Mau ngomong apa? Mau bela apa? Enggak bisa ngomong apa-apa. Enggak bisa ngomong apa-apa. Taruhlah berbicara pun tidak akan teranggap karena bukti dan saksi sudah begitu lengkap. Ya. Maka demikian pula ikhwan fi din azakumullah, tidak ada alasan lagi. Hanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diniqash, diperinci, kemudian diputuskan dengan seadil-adilnya. Dan manusia ketika itu tidak bisa berbicara, tidak mampu untuk berkomentar, menyanggah atas keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waqala Ibn Abi Hatim haddathana Ali ibn al-Mundhir al-Tariqi al-Audi qala haddathana Muhammad ibn Fudail qala haddathana Husayn ibn Abd al-Rahman an Hisan ibn Abi al-Makhariq an Abi Abdillah al-Jadali qala Abu Abdillah al-Jadali mengatakan ataitu Bait al-Maqdis, aku mendatangi Baitul Maqdis, fa'idha Ubadah ibn al-Samit wa Abdullah ibn Amr wa Ka'ba al-Ahbar yatahadathuna fi Bait al-Maqdis. Ketika itu aku melihat Ubadah bin Samit, Abdullah bin Amr bin Al-As, dan Ka'ab al-Ahbar sedang berbincang-bincang di Baitul Maqdis. Radiyallahu anhum. Faqala Ubadah, Ubadah mengatakan, Iza kana yawm al-qiyamah, jama' Allah al-awalin wal-akhirin, fi sa'idin wahid yanfuduhumul basar wa yasmahumul da'i. Pada hari kiamat, Allah akan kumpulkan orang-orang yang terdahulu dan yang belakangan dalam satu hamparan tanah, hamparan bumi. Mereka akan menyaksikan dengan mata-mata kepala mereka sendiri, dan mereka akan mendengarkan seruan-seruan ketika itu. Wa yaqulullah, Allah berfirman, hadza yaumul fasl jama'nakum wal awwalin, kemudian Allah berfirman, ini adalah hari keputusan, kami kumpulkan kalian dan orang-orang terdahulu. Fa in kana lakum kaidun faqidun, kalau kalian masih punya tipu daya silahkan, tetapi tidak akan mampu. Al yaum la yanju minni jabbarun anid, pada hari tersebut tidak akan ada yang selamat orang-orang yang sombong, yang congkak, wala syaitanun murid, dan tidak pula syaitan-syaitan yang membangkang, tidak akan selamat. Syaitan jinnya dan syaitan manusianya tidak akan selamat. Orang-orang yang sombong, syaitan yang sombong tidak akan selamat. Faqala Abdullah bin Amr, maka Abdullah bin Amr mengatakan, fa inna natahaddats yawma idin annaha takhruju hunukun minan nar fatantaliku hatta idza kanat baina dhahranin nas nadat. Kami diceritakan pada hari tersebut, kata Abdullah bin Amr, neraka akan keluar dengan lehernya, kemudian akan menuju kepada Bani Adam dan menerkam mereka sampai ketika sudah dekat. Ya ayuhan nas, neraka tersebut menyeru, ya ayuhan nas inni bu'ithu ila salasatin, sesungguhnya aku diutus untuk menerkam, memangsa, membakar tiga golongan orang. Ana a'rafu bihim minal ab biwaladih, dan aku sangat tahu seperti lebih tahunya ayah terhadap anaknya. Neraka tersebut tahu siapa yang akan diterkam, siapa yang akan dibakar. Wa minal ahbi akhi, dibandingkan saudara terhadap saudaranya. Wala yughibuhum anni wizr, dan tidak akan ada yang bisa menyembunyikannya dariku. Wala yukhfihim anni khafiyah, dan tidak akan sedikit pun tersembunyi dariku. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar, yaitu orang-orang yang telah menjadikan selain Allah sebagai sesembahan selainnya. Sangat jelas siapa-siapa yang musyrik, maka Allah Subhanahu, maka neraka jahanam tersebut tahu siapa saja yang akan dilahap oleh api neraka jahanam. Wa kullu jabbarin anid, yang kedua, setiap orang-orang yang sombong, yang menentang, maka neraka itu pun tahu siapa orang-orang tersebut. Wa kullu syaitanin murid, dan syaitan-syaitan yang membangkang. Fatantabi alaihim, maka kemudian dijeratlah leher-leher mereka. Fadukdahu bihim finnar, kemudian dilemparkan ke dalam jurang api neraka. Qoblal hisab bi arba'ina sana, sebelum hisab 40 tahun sebelumnya. Khairanfitinazukumullah. Ini adalah perkataan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Pada riwayat ini, bahwasanya bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang congkak sombong ketika di dunia, dan bagi setiap syaitan, maka mereka akan diazab ya sebelum hisab. Sudah diazab sebelum hisab Allahu taala a'lam, yaitu 40 tahun sebelum mereka dihisab. Allahu taala a'lam bisawab. Mungkin sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Dan jangan kita bosan-bosan untuk sekali lagi mengingat, karena Allah mengingatkan tentang hari kiamat, tentang hari pembalasan, tentang surga, tentang neraka, dan isi Al-Quran demikian. Sepertiga yaitu tentang keadaan seperti ini. Bahkan kalau di ayat-ayat terakhir ya, hampir-hampir mayoritasnya mengingatkan kita tentang surga, neraka, hari pembalasan, dan apa-apa yang terkait dengannya. Ya, demikianlah hendaknya kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.